Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat santrimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab al-usul min ilmil usul. Kita sampai pada bab al-amr, perintah. Pengertiannya, perintah adalah perkataan yang mengandung talab al-fi'li, tuntutan untuk melakukan. Ala wajil isti'la dalam bentuk isti'la, dari atas ke bawah. Semisal kalimat aqimus salata wa atuz zakata, tegakkan salat, bayarlah zakat. Maka amar itu harus qaulun. Maka tidak termasuk amar al-isyarat isyarat. Maka isyarat secara usul fikih tidak bisa disebut amar, meskipun menghasilkan makna amar, meskipun menghasilkan makna perintah. Kemudian yang namanya amar itu mengandung talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Maka tidak termasuk amar an-nahyu, karena nahyu itu talabu tarkin, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan al-fi'lu di sini adalah al-ijad, melakukan aktivitas, baik itu ucapan yang diperintahkan ataupun perbuatan yang diperintahkan. Maka al-fi'l di sini mencakup perintah, perbuatan, atau perbuatan dengan anggota badan ataupun ucapan lisan. Kemudian yang namanya amar ala wajil isti'la, yang memerintahkan merasa posisinya lebih tinggi daripada yang diperintah, maka tidak termasuk amar iltimas, permintaan kepada orang yang selevel, permintaan kepada orang yang selevel, atau doa permohonan dari yang bawah ke atas. Ya, maka ini tidak termasuk, ini bukan amar, karena amar harus dari atas ke bawah atau menempatkan diri di posisi atas, ditujukan kepada orang yang dianggap diletakkan, ditempatkan pada posisi bawah. Ya, maka tidak termasuk amar iltimas, doa dan yang lainnya, yang hal-hal ini bisa yustafadu, disimpulkan dari sirotil amri, dari kalimat perintah, bil qara'in, dengan menimbang sejumlah indikator. Kemudian sirul amri, ungkapan untuk memberikan perintah. Ungkapan untuk menghasilkan perintah itu ada empat macam. Itulah yang pokok. Yang pertama adalah menggunakan fi'il amr. Contohnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakanlah kitab suci yang diwahyukan kepadamu. Kemudian yang kedua isim fi'il amr, contohnya hayya 'alas shalah, marilah salat. Contoh yang lain alaikum bisunnati, alaikum artinya iltazimu, komitmenlah kalian dengan sunnahku. Kemudian yang ketiga adalah masdar yang menggantikan fi'il amr. Fa'idha lakitumul ladina kafaru, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, yaitu dalam peperangan, fadorba riqabi. Fadorba di sini maknanya idribu, maka pukulan pada tengkuk, pukulan pada leher, artinya pukullah leher orang-orang kafir tersebut, tebaslah leher orang-orang kafir yang kalian jumpai dalam peperangan. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang digandeng dengan lam amr, litu'minu billahi wa rasulih, hendaknya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini disebut dengan sighah asliyah. Empat hal ini disebut dengan sighah yang pokok. Nanti ada sighah far'iyah, cabang, yang ini dijelaskan di paragraf setelahnya. Waqat dan terkadang yustafat, disimpulkanlah tuntutan untuk melakukan perbuatan namun tidak menggunakan sighatul amr, tidak dengan menggunakan empat hal di atas. Maka ini dengan sighah far'iyah, dengan ungkapan yang bersifat cabang. Ayu safa bi annahu fardun, diberi labelah satu perbuatan itu fardu, atau dikatakanlah satu hal itu wajib, atau mandub, atau taat, atau ketaatan, atau pelakunya dipuji atau dicela orang yang meninggalkannya. Au yurtab, atau berdampak ala fi'li, karena melakukannya, karena melakukan hal tersebut terdapat dampak thawabun, ganjaran. Awala ala tarkihi iqabun, atau ada dampak karena meninggalkan hal tersebut iqabun, berupa hukuman. Kemudian matak tadihi siratul amri, apa yang dihasilkan, hasil yang didapatkan dari sirah amr. Siratul amri, maka sirah amr, empat hal yang tadi telah disebutkan. Indal itlaq, ketika dalam kondisi mutlak. Mutlak itu artinya tidak ada indikator tambahan. Manakala tidak ada indikator tambahan, taktadi menghasilkan wujuba ma'muribihi, wajibnya hal yang diperintahkan. Dan mubadarata, bersegera untuk melakukannya, foron, segera. Catatan kaki. Dan ini adalah kaidah yang dianut oleh Imam Madzhab yang empat, Zahiriyah dan yang lain. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis, apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan fa'tum minhum mastata'tum, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Kata Ibnu Al-Qayyim, dalalah hadis-hadis ini jadi dalil bahasanya perintah-perintah Nabi itu lil wujub, menghasilkan hukum wajib, sampai datang ma indikator yang yarfa'u dhalika, menghilangkan hal itu, atau yang menjelaskan bahasanya maksud Nabi adalah anjuran, diambil dari a'lamul atau i'lamul muwaqi'in. Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan hukum asal pada perintah yang ada dalam Quran dan Sunnah anna halil wujub, menghasilkan hukum wajib, illa idza dalla dalilun, kecuali jika ada dalil yaitu alasan atau indikator alal istihbabi, yang menunjukkan kalau perintah di sini menghasilkan anjuran, awil ibahah, atau menghasilkan hukum mubah. Ya, kembali ke atas, maka di antara dalil yang menunjukkan bahasanya sirah amr itu menghasilkan hukum wajib, firman Allah Ta'ala, faliyahdar, maka adalah takut, alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi an amrihi, perintah Nabi. Takut antusibahum fitnah, tertimpa kesesatan, au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan siksaan yang pedih. Sisi pendalilan, Allah hadzaral mukhalifina, menakut-nakuti orang-orang yang menyelisihi perintah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah takut-takuti akan menimpa mereka fitnatun, kesesatan, wawazair, itulah penyimpangan, penyimpangan hati, atau tertimpa siksaan yang pedih. Wa tahdir, dan menakut-nakuti semacam itu, la yakunu, tidak akan ada kecuali gara-gara meninggalkan kewajiban. Maka ini menunjukkan bahasanya perintah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq, yang tanpa ada indikator tambahan sekalipun, itu menghasilkan wajibnya melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian wa minal adillah, maka di antara dalil yang menunjukkan bahasanya Al-amr itu mengharuskan lil faur, segera dilakukan, adalah firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Dan semua hal yang diperintahkan oleh syariat adalah kebaikan. Dan perintah untuk bersegera melakukan kebaikan adalah dalil wajibnya bersegera. Alasan yang lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci takhirun nasi, ketika para sahabat itu menunda-nunda apa yang Nabi perintahkan, yaitu menyembelih hewan hadyu dan mengundul kepala saat Hudaybiyah. Sampai-sampai dakhala Nabi menemui, masuk ke tendanya Ummu Salamah radhiyallahu anha dan bercerita kepada istrinya malaqiya minan nasi, apa yang beliau dapatkan dari manusia itu para sahabatnya. Ya, catatan kaki Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan hadis ini mengatakan hadis tentang kisah jengkelnya Nabi dengan sahabat yang sudah disuruh untuk menyembelih hadyu namun tidak kunjung berangkat. Maka di antara kandungan hadis ini, annal amr al-mutlaq al-fawri, perintah mutlak yaitu tanpa indikator tambahan itu menghasilkan hukum segera. Adapun jika ada indikatornya, maka tergantung indikatornya. Ya, kalau indikatornya mengatakan segera, ya jelas segera. Kalau indikator mengatakan bisa nanti-nanti, ya maka nanti-nanti juga tidak mengapa. Wa ila, jika tidak demikian, tentu Nabi tidaklah marah, ya, li ta'khirim, karena sahabat menunda-nunda al-imtithala untuk taat dari waktu Nabi mengeluarkan perintah. Kemudian kembali ke atas. Ya, alasan logis, alasan logika kenapa perintah itu harus segera dilaksanakan, li'annal mubadarata, karena segera melakukan perbuatan itu ahwat, lebih hati-hati, wa abra, dan lebih membebaskan kewajiban, dan menunda-nunda itu memiliki banyak penyakit, wa yaqtadi, dan menyebabkan bertumpuknya kewajiban sehingga tidak mampu. Maka alasan logikanya adalah karena empat hal. Yang pertama, bahasanya bersegera itu ya lebih hati-hati. Maka orang yang lebih hati-hati adalah orang yang bersegera dibandingkan orang yang nanti-nanti. Tentu kita katakan yang bersegera itu lebih hati-hati dan lebih menyebabkan cepatnya selesainya tanggung jawab. Dengan segera dilaksanakan, maka tanggung jawab segera selesai. Menunda-nunda itu banyak dampak jeleknya, boleh jadi karena menunda-nunda kemudian sakit, karena menunda-nunda kemudian meninggal dunia, akhirnya kewajiban tidak terlaksana. Dan menyebabkan banyaknya kewajiban bertumpuk-tumpuk, akhirnya tidak mampu dilaksanakan. Waqad, dan terkadang yahujul amru, perintah itu keluar dari hukum asalnya yaitu wajib dan segera, li dalilan, karena indikator yang mengharuskan hal tersebut. Maka ketika ada indikator tambahan, maka keluarlah perintah dari hukum wajib kepada makna yang lain. Di antara makna yang lain dari amr adalah anjuran. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, carilah saksi idza tabayyatum, jika kalian melakukan transaksi jual beli. Maka perintah untuk mendatangkan saksi, membawa saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah anjuran. Dalilnya, kenapa tidak kita maknai dengan hukum asalnya namun kita belokkan kepada anjuran? Karena Nabi SAW pernah beli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan Nabi tidak mendatangkan dan membawakan saksi untuk itu. Kemudian perintah juga bisa menghasilkan, dalam kondisi tertentu menghasilkan hukum mubah. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika, dan yang paling sering terjadi hal ini, manakala warada terdapat perintah ba'dal hadari setelah larangan. Demikian juga manakala perintah itu jawaban karena adanya anggapan kalau itu terlarang. Adanya asumsi terlarang. Maka ada seorang sahabat datang dan dia punya asumsi, oh ini tidak boleh, wahai Nabi bolehkah saya begini-begini. Maka Nabi katakan if'al, silahkan lakukan. Maka silahkan lakukan di situ tidak menghasilkan hukum wajib dan menghasilkan hukum mubah. Ya, contoh perintah setelah dilarang. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah tahalul dari ihram, berburulah kalian. Maka perintah untuk berburu hewan buruan di sini menghasilkan hukum mubah. Karena perintah ini ba'dal hadari setelah diharamkannya dan dilarangnya berburu. Yaitu dilarangnya berburu saat ihram. Yang larangan ini mustafad bisa kita simpulkan dari firman Allah Ta'ala, ghairu muhalli saydi, tidak boleh bagi kalian menghalalkan binatang buruan, wa antum hurmun, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Contoh yang lain adalah perintah untuk cari duit setelah selesai sholat Jumat, setelah dilarang cari duit, yaitu wa idza qutiyatis salatu fantashiru fil ardi. Jika telah selesai sholat Jumat, bertebarlah kalian di muka bumi, wa bataru min fadlillah, carilah rezeki, carilah karunia Allah. Hal ini adalah perintah setelah dilarang. Larangannya adalah wa darul bai', ketika telah terdengar adzan, adzan Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Dilarang jual beli. Kemudian diperintahkan untuk cari duit dengan cara jual beli atau yang lain. Maka perintah di sini menghasilkan hukum mubah dan bukan hukum anjuran. Demikian juga perintah untuk mengumpuli istri setelah suci dari haid dan telah mandi. Wa idza tatahharna fa'tuhunna. Jika istrimu telah mandi dari haid, setubuhilah dia. Ada perintah untuk hubungan biologis setelah istri selesai haidnya dan telah mandi. Maka ini adalah perintah setelah dilarang, yaitu dilarang untuk melakukan hubungan suami istri saat kondisi haid. Maka perintah setelah dilarang menghasilkan hukum mubah. Contoh jawaban karena adanya kesan dan anggapan atau asumsi kalau itu terlarang, sabda Nabi, if'al wala haraj, kerjakan dan tidak mengapa. Demikian Nabi sampaikan fi jawab untuk menjawab man, orang yang bertanya kepada Nabi saat hajatul wada, pertanyaannya tentang takdim af'alil hajj, mendahulukan sejumlah aktivitas kegiatan haji yang aktivitas tersebut dilakukan pada saat hari Id, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagiannya didahulukan dari yang lain. Namun tadi bahasanya perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah, ini lil ghalib. Ini lil ghalib. Ya, tadi ada kalimat wa aktsar ma yaqa'u, dan yang paling sering perintah itu menghasilkan hukum mubah, sering berarti tidak pasti selalu. Ya, namun kaidahnya kaidah aghlabiyah. Kaidahnya kaidah aghlabiyah, kaidah yang paling dominan, yang paling sering. Sering-seringnya ya, perintah setelah dilarang menghasilkan hukum mubah. Al-amru ba'dal hadri yufidul ibahata ghaliban, gitu kalau disingkat. Maka perintah setelah dilarang menghasilkan hukum mubah ghaliban biasanya. Adapun kaidah yang lebih detail mengatakan bahasanya perintah setelah dilarang kembali kepada perkara tersebut sebelum dilarang. Perintah setelah dilarang hukumnya kembali kepada hukum perkara tersebut sebelum dilarang. Misalnya contoh tadi, ada perintah untuk kerja setelah dilarang kerja pada hari Jumat setelah terdengarnya adzan, maka hukumnya kembali kepada hukum kerja sebelum dilarang. Hukum kerja sebelum dilarang yaitu sebelum terdengarnya adzan, apa hukumnya? Hukumnya macam-macam. Ada orang yang hukumnya wajib kerja, jika tidak kerja dia tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, ada yang dianjurkan kerja, ada yang mubah kerja, tergantung kondisi orang tersebut masing-masing. Maka hukumnya kembali kepada hukum kerja sebelum dilarang, bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa mubah. Kemudian yang ketiga, perintah itu bisa dibelokkan kepada makna ancaman. Contohnya firman Allah Ta'ala, i'malu masyi'tum, lakukanlah semaumu, berbuatlah semaumu, innahu bima ta'amaluna basyir, sehingga Allah itu melihat apa yang kalian lakukan. Ini kalimat ancaman. Contoh yang lain, faman sya'a falyu'min waman sya'a falyakfur, siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Ini tidak menunjukkan bolehnya orang jadi kafir, tidak menunjukkan bolehnya orang jadi Nasrani, jadi komunis atau yang lain. Namun ini kalimat ancaman. Falyu'min di sini ada lam amr masuk pada fi'il mudhari, sehingga di sini menghasilkan ini berarti perintah. Dan perintah di sini tidak menghasilkan hukum wajib ataupun menghasilkan hukum anjuran ataupun menghasilkan hukum mubah. Namun menghasilkan makna ancaman. Dan indikator yang membelokkan hal tersebut adalah kalimat setelahnya, inna a'tadna lidzalimina nara, yang kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, telah kami siapkan api neraka. Maka Allah sebutkan al-wa'id, ancaman, setelah perintah yang disebutkan. Maka itu menjadi bukti bahwasanya perintah itu ditahdid untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Demikian juga perintah itu keluar dari statusnya fauriyah, harus segera dilaksanakan, ila tarahi artinya bisa ditunda-tunda. Boleh ditunda-tunda, contohnya qadha puasa Ramadan. Qadha puasa Ramadan satu hal yang diperintahkan, namun dalil terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu tarahi, boleh nanti-nanti. Dalil yang dimaksudkan adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya saumu, saya punya utang puasa min Ramadan, dari Ramadan, fama astati'u, aku tidak mampu untuk mengqadanya ila fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Hal tersebut karena sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya karena takhir, menunda-nunda qadha itu hukumnya haram, tentu tidaklah dibiarkan dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi pasti tahu. Nabi membiarkannya dan tidak melarangnya, ini menunjukkan bolehnya. Maka ringkasnya, al-asl fil amr al-mutlaq yufidul wujubah wa yufidul fawri fawra. Kesimpulannya, di sini kita jumpai kaidah usuliyah, al-aslu fil amri al-mutlaq, hukum asal dalam perintah yang mutlak yang tidak memiliki indikator apapun, yufidu al-wujubah, menghasilkan hukum wajib, wal-fawra, dan menghasilkan hukum harus segera dilaksanakan, kecuali terdapat alasan dan indikator yang membelokkannya. Kemudian mala yatimu al-ma'muru bihi illa bihi, sarana untuk bisa melakukan hal yang diperintahkan. Idza tawaqqafa, jika tergantung pelaksanaan hal yang diperintahkan dengan tergantung ala syai'in, satu hal, maka hal tersebut hukumnya diperintahkan. Maka jika ma'mur bihi itu wajib, maka sesuatu tersebut wajib. Jika ma'mur bihi yang diperintahkan itu dianjurkan, maka sarana untuk melaksanakan hal yang dianjurkan tadi juga dianjurkan. Contoh wajib menutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib. Idza tawaqqafa 'ala shira'i tsaubin. Jika orang itu tidak bisa menutup aurat kecuali dengan beli pakaian. Fa idza tawaqqafa, maka jika tergantung, yaitu apa yang tergantung? Satrul aurah. Tergantung pelaksanaannya, sangat tergantung dan ditentukan mau beli pakaian ataukah tidak. Karena dalika syira'u wajibah, maka beli pakaian hukumnya wajib. Karena tanpa beli pakaian, orang ini dalam keadaannya tidak bisa menutup aurat. Contoh anjuran adalah tatayyub li jum'ati, memakai parfum untuk sholat Jumat. Fa idza tawaqqafa, maka jika tergantung terwujudnya berparfum untuk sholat Jumat, itu sangat tergantung dengan membeli parfum. Karena dalika syira'u, maka membeli parfum hukumnya dianjurkan. Wa adil qa'idah, dan kaidah ini adalah bagian dari kaidah yang lebih luas, yaitu kaidah yang mengatakan al-wasailaha ahkamul maqasid. Maka sarana itu tergantung hukumnya, tergantung hukum tujuannya. Maka sarana hal yang diperintahkan diperintahkan, dan sarana hal yang dilarang itu dilarang. Bedanya, beda antara wasail ma'murat dan wasail manhiyat. Wasail manhiyat semuanya, semua sarana, semua sarana untuk menuju hal yang haram hukumnya haram semuanya. Maka semua sarana yang mengantarkan pada hukum makruh, hukumnya makruh. Lain halnya dengan wasail ma'murat, sarana menuju hal yang diperintahkan. Sarana yang wajib itu manakala satu-satunya. Manakala satu-satunya. Maka tadi tutup aurat dan beli pakaian. Beli pakaian itu hukumnya wajib, manakala beli pakaian ini satu-satunya sarana untuk bisa tutup aurat yang hukumnya wajib. Tapi jika ada sarana yang lain selain beli, maka beli tidak kita katakan wajib. Ini tidak kita katakan wajib. Jika sarana untuk bisa tutup aurat adalah beli, mau menerima hadiah, pinjam, maka ada pilihan-pilihan, maka masing-masing dari pilihan-pilihan ini tidak wajib. Ya, masing-masing dari ini, tiga pilihan ini tidak wajib. Namun sarana hal yang terlarang, semuanya terlarang. Semua sarana zina itu haram. Semua sarana zina itu hukumnya haram. Sarana zina berdua-duaan, berdua-duaan hukumnya haram. Sarana zina nonton konten porno, maka menonton konten porno hukumnya haram. Sarana zina adalah orang kemudian SMS-an, telepon-teleponan, itu sarana menuju zina. Telepon-teleponan lawan jenis, maka telepon-teleponan hukumnya haram, dan seterusnya. Semuanya itu beda wasail manhiyah dengan wasail al-ma'murat. Kalau sarana manhiyat itu semuanya terlarang, semua sarana. Wasail ma'murat itu ma'murun, sarana hal yang diperintahkan itu diperintahkan, manakala itu satu-satunya. Misalnya sarana untuk tadi tatayyub air Jumat dan beli parfum. Ini beli parfum hukumnya mandub, manakala itu sarana satu-satunya untuk bisa berparfum. Dan jika ada opsi-opsi yang lain, ya, maka bisa beli parfum, bisa pakai parfum umum di masjid atau parfum umum di wisma, misalnya, maka berarti beli parfum bukanlah satu hal yang mandub, bukanlah satu hal yang dianjurkan, karena itu bukan satu, sarana satu-satunya. Ya, maka poin ini membahas tentang mal yatimul wajibu ila bihi fawa wajib. Maka sarana untuk melaksanakan hal yang wajib itu hukumnya wajib. Dan dalam hal ini ada dua hal yang harus dibedakan. Ada dua kaidah yang harus dibedakan. Antara mala yatimul wajibu illa bihi fawa wajib dengan mala yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Kalau mala yatimul wujubu illa bihi adalah syarat untuk adanya hukum wajib, mengadakannya bukanlah satu hal yang wajib. Sarana untuk adanya hukum wajib, mewujudkannya tidaklah wajib. Syarat untuk adanya hukum wajib, mewujudkannya tidak wajib. Syarat untuk adanya kewajiban bayar zakat, bulughun nisab, sampainya nisab. Dan orang tidak memiliki keharusan untuk tidak melakukan keharusan untuk menggenapkan nisabnya. Kambing itu ada zakatnya ketika kambingnya 40 ekor. Jika seorang itu punya kambing 39 ekor, apakah dia wajib beli kambing 1 ekor supaya 40 nanti tahun depan kena kewajiban bayar zakat jaminya? Tidak. Maka beli kambing supaya kambing itu genap 40 itu mala yatimul wujubu ila bihi. Syarat agar ada hukum wajib. Syarat agar ada hukum wajib. Mewujudkannya tidaklah wajib. Mewujudkannya tidaklah wajib. Yang wajib itu mala yatimul wajibu ila bihi. Sarana pelaksanaan hal yang wajib. Itu hukumnya wajib. Sarana untuk bisa melaksanakan yang wajib, itu hukumnya wajib. Contohnya tadi, sarana untuk bisa melakukan kewajiban tutup aurat, beli pakaian, maka beli pakaian hukumnya wajib. Namun syarat untuk adanya hukum wajib, mewujudkannya tidaklah wajib. Syarat untuk terkena kewajiban bayar zakat jadi orang kaya, apakah dan wajib jadi orang kaya? Tidak wajib jadi orang kaya. Tidak wajib harus pontang-panting memaksakan diri untuk jadi orang kaya. Tidak wajib. Tidak wajib. Maka ada sebagian orang yang berdalil dengan mala yatimul wajibu ila bihi fa wajib untuk mengatakan muslim harus kaya. Sebagian motivator-motivator bisnis muslim dan semacam itu berdalil dengan kaidah mala yatimul wajibu ila bihi fa wajib. Oh, ini muslim harus kaya karena bayar zakat itu hukumnya wajib. Sarana untuk bayar bisa bayar zakat jadi orang kaya, maka jadi orang kaya hukumnya wajib. Ini salah paham ya, dan ya, karena tidak bisa membedakan mala yatimul wajibu ila bihi sama mala yatimul wujubu ila bihi. Kalau mala yatimul wajib ila bihi fawa wajib, sedangkan mala yatimul wujubu ila bihi falisa bi wajib. Maka sarana untuk adanya hukum wajib sholat duhur adalah gesernya matahari ke barat. Dan mengusahakan supaya matahari geser ke barat itu tidak wajib. Misalnya berdoa, ya Allah, segera kalah agar matahari geser ke barat. Nah itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk mengupayakan agar matahari segera geser ke barat. Kenapa? Karena itu mala yatimul wujubu bihi, syarat untuk adanya hukum wajib. Bedakan dengan sarana pelaksanaan hal yang wajib. Syarat pelaksanaan. Maka kalau mayal malayati mulwajibu ilabi itu berkenaan dengan syarat. Ini sudah jelas hukumnya wajib, namun kita tidak bisa melaksanakan kecuali dengan sarana mubah tertentu. Maka hal mubah tertentu tadi berubah menjadi wajib karena wasilah, karena dia berada jadi menjadi hukumnya wajib, wujubul wasilah karena kewajiban sarana. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini tentang masalah amr. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.